man robbuka. Tak ulangi. Menengo, ojo jawab. Takoni meneh, man robbuka. Meneng wae. Ojo jawab. Sampai malaikate katok, sampai malaikate kesel. Man robbuka. Ditakoni kok meneng ae. Sampean ngomong, aku Sehermania. Man robbuka. Takono bosku. Bosmu sapa? Habib Syekh. Endi wonge? Urung mrene. Kan dhisik sampean. Sok nek wonge mrene takono dhewe. Lah kapan wonge mrene? Jadwale digawa malaikat Israel. Takon malaikat Israel. Dhisik endi karo Anwar Zahid? Ketoke dhisik Habibe.